من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة الكرام kita teruskan kembali pembahasan kita yaitu ringkasan pembahasan fikih al-mulakhas fikih di Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala. Dari yang terakhir yang kita bahas yaitu masail yang berkaitan tentang at-taharah, yaitu yang berkaitan tentang permasalahan haid wan nifas. Dan telah kita lewati yaitu tanbih dari Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala yang berkaitan tentang apabila wanita yang sudah suci pada waktu asar, apakah ada kewajiban baginya untuk sholat duhur, dan juga begitu pula wanita yang sudah suci tengah malam, apakah ada kewajiban bagi dia untuk melaksanakan sholat maghrib. Dan pembahasan ini telah kita bahas bahwa yang rajih, yang dia wajib adalah sholat pada waktu itu. Kalau dia sucinya pada waktu asar, maka yang dia wajib hanya sholat asar saja. Dan kalau dia suci pada akhir malam atau tengah malam, maka yang wajib bagi dia yaitu melaksanakan sholat isya saja. Dan Al-Allamah Syekh Utsaimin rahmatullahi taala alaih di dalam fatwanya, dan juga beliau mempunyai satu karangan khusus yang berkaitan tentang permasalahan ini, yaitu ad-dima at-tabi'iyah, darah kebiasaan wanita. Dan Al-Allamah Syekh Utsaimin rahmatullahi taala alaih menjawab bahwa apabila wanita itu suci pada waktu asar, maka tidak ada kewajiban baginya untuk melaksanakan sholat duhur. Begitu juga apabila wanita suci pada tengah malam, tidak ada kewajiban baginya untuk melaksanakan sholat maghrib. Dan Al-Allamah Syekh Utsaimin rahmatullahi taala alaih berdalilkan dengan hadis Nabi alaihi salatu wasalam, man adraka raka'ah min sholatil asr qabla ghurub syams faqad adraka al-asr. Barang siapa yang mendapatkan satu rakaat dari sholat asar sebelum matahari itu tenggelam, terbenam, maka dia telah mendapatkan sholat asar. Baik, insyaallah kita akan masuk pada pertemuan kali ini ke kitab yang baru, yaitu Kitabus Shalah. Qala hafidhahullahu ta'ala, bismillahirrahmanirrahim. Babun fi wujubi salawatil khams. Bab tentang kewajiban salat lima waktu. Sebagaimana yang telah kita lewati bahwa tertib kitab-kitab fikhiyah itu tertibnya tertib arkanul Islam. Dan di sini dijadikan salat yaitu setelah kita bertaharah. Karena tidak sah salat apabila tidak dalam keadaan suci. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima salat seorang hamba apabila dia mempunyai hadas sampai dia bersuci. Kemudian apabila sudah selesai pembahasan tentang taharah, tentang tayamum, tentang pembatal-pembatal wudu, tentang tata cara wudu, kemudian ketika sudah selesai, maka masuk ke kitab yang baru, yaitu kitabu shalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bab tentang kewajiban-kewajiban sholat lima waktu. Berkata hafidhahullahu ta'ala, as-salah hiya akadu arkanil Islam ba'da syahadatain. Wa qad syari'at ala akmali wujuhil ibadah wa ahsaniha. Berkata hafidhahullahu ta'ala, bahwa salat adalah merupakan termasuk dari rukun Islam. Akadu, sesuatu yang urgent, sesuatu yang ditekankan dari rukun-rukun Islam. Ba'da syahadatain, setelah syahadatain. Wa qad syuri'at ala akmali wujuhil ibadah wa ahsaniha. Dan salat itu disyariatkan ala akmali wujuh, yaitu wujud amal ibadah yang sempurna. Wa ahsaniha, dan juga yang paling baik, yang paling bagus. Wa qad tadammanat hadhihi shalah katsiran min anwa'il ibadah min dzikrillah, min dzikrin lillah wa tilawati likitabihi wa qiyamin baina yadayllah wa ruku'in wa sujudin wa du'ain wa tasbihin wa takbirin. Berkata hafidhahullahu ta'ala, bahwa di dalam salat tadammanat hadhihi shalah katsirun min anwa'il ibadah. Di dalam salat itu memuat kathir, banyak sekali dari macam-macam ibadah di dalamnya. Di sini Syekh Shalih Fauzan menyebutkan yang diantaranya min dzikrillah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa tilawatin likitabihi, membaca Al-Qur'an di dalamnya. Wa qiyamin baina yadayllah, dan seseorang senantiasa berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa ruku'in, ruku, dan sujud. Wa du'ain, dan doa di dalamnya. Wa tasbihin, dan bertasbih di dalamnya. Wa takbirin, dan bertakbir di dalamnya. Wa hiya ra'sul ibadat al-badaniyah. Dan ini adalah merupakan salat, merupakan induk, induk dari ibadah al-badaniyah. Ibadah badaniyah, yang diantaranya sholat, ibadah badaniyah. Di juga di sana ada ibadah badaniyah seperti berpuasa. Dan di sana ada ibadah al-maliyah, ibadah yang berkaitan tentang harta, yaitu tentang zakat. Ini ibadah al-maliyah. Ada ibadah yang mengandung dua, ibadah al-maliyah dan ibadah al-badaniyah, dua, yaitu melaksanakan haji. Sebagaimana dalam rukun Islam, hadis Ibnu Umar bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara rukun Islam yaitu al-hajj man istata'a ilaihi sabila, yang sanggup baginya untuk melaksanakan haji. Sanggup di sini bukan hanya sanggup badannya saja, tapi dia mampu mempunyai harta untuk melaksanakan haji. Sehingga ibadah, ada ibadah badaniyah, ibadah maliyah, dan juga ada yang mencakup keduanya, ibadah maliyah dan ibadah al-badaniyah. Dan sholat, Syekh Saleh menyebutkan termasuk dari induk ibadat al-badaniyah. Kenapa? Karena yang pertama, dijadikan sholat adalah merupakan rukun Islam yang kedua setelah syahadatain. Yang kedua, diwajibkannya sholat itu langsung oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa pelantara Jibril alaihi salatu wasallam. Dengan ini sholat adalah merupakan induk dari ibadah. Induk dari ibadah. Ibadah al-badaniyah. Walam takhlu minha syari'atu rasulin min rasulillah. Min rasulillah. Dan tidak ada syariat seorang rasul pun yang pernah diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak mengerjakan sholat di dalamnya. Nah, dan di sana terdapat dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa sholat adalah merupakan yang pertama kali amalan seseorang dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu sholat. Berdasarkan dengan hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, awal ma yuhasibu bihin nas yaumal qiyamah min a'malihim as-salat. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, yang pertama kali akan dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari amalan manusia, yaitu sholat. Kalau sholatnya baik, maka baik pula amalan yang lainnya. Sehingga dalam perkara ini, perkara sholat ini adalah perkara yang sangat penting sekali. Dijadikan sholat adalah rukun Islam yang kedua. Tadi disebutkan, dikarenakan sholat adalah merupakan ra'sul ibadah, kemudian karena sholat adalah suatu amalan yang sering terulang-ulang dalam keseharian kita, sehingga dijadikan rukun Islam yang kedua. Sholat subuh, duhur, asar, maghrib, isya, belum sholat sunnahnya, belum sholat yang berkaitan tentang sholat jenazah, sholat gerhana, sholat idain, idul fitri, idul adha. Banyak yang kita lakukan di dalam keseharian kita. Nah, berbeda dengan zakat. Kewajiban zakat itu sampai satu haul. Zakat bahimatul an'am dan juga zakat emas perak itu apabila sudah sampai satu tahun. Kita tunggu satu tahun. Begitu juga as-siyam. Dijadikan rukun Islam berpuasa, rukun Islam yang keempat, karena kewajiban dalam melaksanakan puasa hanya puasa Ramadan saja. Yang dilakukan dalam satu tahun cuma satu bulan. Kemudian rukun Islam yang kelima yaitu haji, kewajibannya hanya satu kali dalam seumur kita. Satu kali dalam seumur kita. Qala hafidhahullahu ta'ala, وقد فرضها الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل ليلة المعراج في السماء بخلاف سائر الشرائع، فدل ذلك على عظمتها وتأكد وجوبها ومكانتها عند الله عز وجل. Berkata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala bahwa salat Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yaitu penutup para nabi, lailatul mi'raj fis sama, ketika malam mi'raj di langit. ketika malam Mi'raj di langit. Sebagaimana di dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Itu kisah Nabi sallallahu wasallam suruh Mi'raj dan diwajibkan ketika Mi'raj oleh Allah Subhanahu wa taala langsung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bi khilafi sya'ir syara'i, berbeda dengan syariat-syariat yang lainnya, yaitu melewati Jibril alaihissalatu wassalam. Akan tetapi salat langsung oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fadalla dzalika ala 'azmatiha. Ini menunjukkan tentang keagungan salat. Wa ta'akkada wujubuha wa makanatuha 'indallahi 'azza wa jalla. Dan kewajiban yang ditekankan kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa qad jaa fi fadliha wa wujubiha ala a'yani ahadith katsira. Wa fardhiyatuha ma'lumah min ad-din al-islam bid-darurah. Berkata hafizahullah taala, dan telah datang keutamaannya, kewajibannya, alal a'yan, dalam setiap individu. Ahadits katsir, hadis yang sangat banyak sekali. Bahkan di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kalimat untuk melaksanakan salat, sebutkan oleh para ulama lebih dari 60 kali. Wa aqimus shalah. Li ahammiyah, dikarenakan keutamaan di dalamnya, kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga banyak dari hadis Nabi alaihi salatu wasalam yang diwajibkan kepada setiap individu dalam kewajiban-kewajiban salat. Nah, sehingga Nabi alaihi salatu wasalam mengatakan di dalam hadis Malik bin Huwairith radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ini perintah dari Nabi alaihi salatu wasallam kepada setiap individu yang telah akil baligh untuk melaksanakan salat sebagaimana salatnya Nabi alaihi salatu wasallam. Bagaimana kita bisa mengetahui salatnya Nabi alaihi salatu wasallam? Tentunya dengan hadis-hadis yang datang kepada kita, hadis-hadis yang sahih tentang sifat salat Nabi alaihi salatu wasallam, baik salat sunnah ataupun salat wajib ataupun salat-salat yang lainnya, Idul Fitri, Idul Adha dan juga yang lainnya, itu semuanya telah diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Semua sudah diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Tidak ada perkara sedikit pun kecuali Nabi alaihi salatu wasallam telah mengajarkan kepada kita semuanya. Karena ibadah ini adalah merupakan ibadah taufiqiyah. Apa itu taufiqiyah? Semuanya sudah ada. Semuanya sudah ada dalil-dalil Al-Qur'an dan sunnah, sehingga tidak boleh seseorang menambah-nambahkannya atau mengurang-uranginya. Itu semuanya sudah pokok, sudah terdapat dalam Al-Qur'an dan sunnah. Qala hafizahullah taala, wa fardhiyatuha ma'lumah min dinil Islam bid-darurah, dan kewajibannya adalah diketahui dari agama Islam bid-darurah. Sehingga kita di dalam mengetahui salat di sini sesuatu yang darurat, yang meski kita ketahui bahwa salat adalah merupakan rukun min arkanis salat. Faman jahadaha faqad irtadda ala dinil Islam. Barang siapa yang mengingkari kewajiban salat, maka dia telah murtad, keluar dari agama Islam. Yustatabu, dipaksa untuk bertaubat. Fa in taba, apabila dia bertaubat, wa illa kutila bi ijma'il muslimin, kalau tidak maka dibunuh, diperangi bi ijma'il muslimin, dengan ijma' para ulama. Karena keagungan sholat di sini tidak boleh dipermainkan. Seseorang yang mengingkari rukun Islam itu dia telah mengingkari dari pondasi-pondasi Islam. Karena rukun Islam adalah merupakan pondasi. Karena apabila mengingkari satu saja, mengingkari sholat atau kewajiban zakat atau puasa atau haji, maka dia telah mengingkari pondasi dari pondasi Islam. Dan di sini sebutkan, faman jahadaha faqad irtadda an dinil Islam, dia telah murtad dari agama Islam. Wasala fil lughah addu'a, salat di dalam bahasa, secara bahasa maknanya adalah addu'a. Qala Allah taala, berfirman Allah Subhanahu wa taala, wa shalli alaihim, ai ud'u lahum, doakanlah mereka. Salat secara bahasa yaitu addu'a, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wa shalli alaihim ud'u lahum. Dan juga bahwa salat secara bahasa bimana addu'a berdalilkan dengan hadis Nabi alaihissalatu wassalam, yaitu hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, bahwa Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, idza du'ya ahadukum falyujib, fa in kana shaiman falyusalli, wa in kana muftiran falyut'im. Salat itu secara bahasa maknanya doa, sebagaimana dalam hadis Nabi alaihissalatu wassalam, idza du'ya ahadukum, apabila kalian diundang, ini diundang walimah, falyujib, maka datangilah. Fa in kana shaiman falyusalli, apabila kalian dalam keadaan berpuasa, falyusalli. Wa in kana muftiran falyut'im, apabila kalian tidak berpuasa, maka makanlah. Para ulama menyebutkan, jumhur ulama menyebutkan, makna falyusalli yaitu artinya falyad'u lahum, doakanlah mereka. Doakanlah mereka dengan ampunan. Doakanlah mereka dengan al-barakah. Sebagaimana doa Nabi alaihissalatu wassalam kepada kedua mempelai, mengatakan, barakallahu lak wa baraka alaik wa jama bainakuma fil khair. Di dalam hadis yang tadi kita sebutkan, idza du'iya ahadukum falyujib, wa in kana shaiman, apabila dalam keadaan berpuasa, falyusalli. Mana falyusalli di sini yaitu doakanlah mereka dengan maghfirah, dengan al-barakah. Naam. Sebagian manusia, mereka yang mengingkari sunnah Nabi alaihissalatu wassalam, yaitu dari kelompok-kelompok sesat, itu kelompok ingkar sunnah, mereka tidak melaksanakan sholat. Ketika ditanya kepada mereka, kenapa kalian tidak melaksanakan sholat? Jawaban mereka, sholat kan secara bahasa doa, sehingga kita tidak perlu ruku, sujud, tahiyat. Kita cukup berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu termasuk dari sholat. Maka ini adalah merupakan pemikiran-pemikiran yang sesat. Secara bahasa, naam, bahwa sholat adalah mimakna doa, tetapi secara istilahan itu berbeda. Secara istilahan, yaitu perbuatan ucapan perbuatan yang khusus yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Itu secara istilahan. Sehingga mereka ibadahnya, sholatnya cukup berdoa. Tidak perlu kita ruku, sujud, tahiyat. Cukup kita berdoa, selesai sholat kita. Mereka yang ingkar-ingkar sunnah, yang tidak mempercayai sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sehingga kita bantah kepada mereka bahwa secara bahasa doa, akan tetapi secara istilahan sebagaimana di sini disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala, wa ma'naha fi syar' aqwalun wa af'alun makhsusatun muftatahatun bit takbir muhtatamatun bitaslim. Ini makna salat secara istilahan. Sehingga seseorang jangan mengambil secara bahasanya saja, tetapi ambil secara istilahannya. Karena yang dipakai dalam pokok ibadah yaitu istilahannya. Ini sebagaimana di sini disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala, yaitu aqwal, ucapan-ucapan. Yani baca doa istiftah, membaca Al-Fatihah, membaca zikir-zikir ketika ruku, membaca zikir-zikir ketika sujud, ini semuanya aqwal. Wa af'al. Apa itu af'al? Gerakan-gerakan, perbuatan-perbuatan. Berdiri, ruku, sujud dan juga yang lainnya. Makhsusatun, yang khusus. Kenapa yang di sini sebutkan yang khusus? Karena tidak semua ucapan-ucapan itu boleh diucapkan ketika sholat. Hanya ucapan-ucapan sholatnya saja. Kali ini sebagaimana Nabi alaihissalatu wassalam ketika sholat, para sahabat sholat bersama Nabi alaihissalatu wassalam, ada yang bersin, kemudian mengatakan alhamdulillah. Ada yang menjawab yarhamukallah. Bahkan ketika para sahabat alaihissalatu wassalam sholat di belakang Nabi alaihissalatu wassalam, satu dengan yang lain ngobrol ketika sholatnya. Kemudian turun ayat bahwa sholat itu ucapan-ucapan yang khusus, gerakan-gerakan yang khusus. Kemudian Nabi alaihissalatu wassalam menegur, yakni ketika diucapkan yarhamukallah, alhamdulillah, Nabi mengatakan sesungguhnya sholat ini tidak boleh terdapat ucapan manusia. Karena sholat ini adalah takbir, tasbih, tilawatul Quran. Bahkan Nabi alaihissalatu wassalam ketika ada orang yang mengucapkan salam, beliau ketika sholat, Nabi tidak mengucapkan waalaikumsalam, tidak menjawab waalaikumsalam. Nabi hanya menggerakkan tangannya saja. Sebutkan oleh para sahabat, bagaimana Nabi alaihissalatu wassalam ketika seseorang menjawab salam, sahabat mengatakan seperti ini gerakannya, hanya dengan gerakan, tidak dengan ucapannya. Ketika sudah selesai salat, maka kita jawab waalaikumsalam. Padahal menjawab salam hukumnya adalah wajib. Akan tetapi di dalam sholat tidak boleh seseorang menjawab salam. Kenapa? Karena di dalam sholat di sini sebutkan aqwal, yaitu ucapan-ucapan yang khusus, wa af'al, dan juga gerakan-gerakan yang khusus yang dikerjakan di dalam sholat, yaitu berdiri dan juga ruku, sujud, duduk di antara dua sujud. Ini semuanya gerakan-gerakan sholat yang khusus dilakukan ketika seseorang sholat. Sehingga seseorang tidak boleh ruku kepada manusia ataupun sujud kepada manusia. Tidak boleh. Karena ruku adalah ibadah yang hanya ditunjukkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sujud juga merupakan ibadah yang ditujukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. sehingga seseorang ketika bertemu satu dengan yang lain jangan menundukkan seperti orang ruku, karena ini menyerupai ruku atau bahkan bersujud, jelas itu haram. Mayajus. Ruku adalah ibadah, sujud adalah ibadah yang dikhususkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Muftatahatun bitakbir, yang di mana salat dimulai dengan takbir. Takbir di sini adalah takbiratul ihram. Kenapa dinamakan takbiratul ihram? Para ulama menyebutkan dinamakan takbiratul ihram yang asalnya boleh dilakukan di luar salat, maka di dalam salat menjadi haram. Contohnya, boleh kita makan di luar salat, boleh kita minum di luar salat, berbicara dengan saudaranya silakan di luar salat, tetapi di dalam salat hukumnya haram. Maka dinamakan takbir yang pertama adalah takbiratul ihram. Tidak boleh seorang di dalam salat tertawa, tidak boleh seorang di dalam salat makan atau salat sambil minum. Mayajus, haram. Muhtatamatun bitaslim, yang diselesaikan dengan taslim. Nah, hal ini sebagaimana dalam hadis Nabi alaihissalatu wassalam, miftahu shalah tahur wa takbiruha tahrim wa tahrimuha takbir, miftahu shalah tahur wa tahrimuha takbir wa taslimuha wa tahliluha at-taslim. Miftahu shalah tahur, kuncinya salat adalah dengan bersuci. Tahrimuha takbir, tahrimuha takbir yaitu yang dimulai dengan takbiratul ihram. Wa tahliluha taslim, wa tahliluha taslim, makna wa tahliluha taslim, sesuatu yang diharamkan di dalam salat ketika sesudah salam halal bagi dia untuk melakukannya. Setelah salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, ada air di pinggir langsung minum silakan, karena sudah selesai salatnya, maka dinamakan wa tahliluha taslim. Naam. Aqwalu wa af'alun makhsusatun muftatatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim, ditambah ta'abbudan lillahi ta'ala, dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hal ini perlu kita perhatikan, bahwa salat di sini di samping ucapan yang khusus, perbuatan yang khusus yang dimulai dengan takbir yang diakhiri dengan taslim, ta'abbudan lillah, dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk menghilangkan rasa riya. Ibadah yang hanya ingin dipuji oleh orang lain. Kalau ada yang melihat, khusyuk ibadahnya. Kalau tidak ada yang melihat, super kilat ibadahnya. Akan tetapi ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah dalam rangka ta'abbudan lillahi azza wa jalla. Dalam rangka ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang melihat ataupun tidak ada yang melihat, dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Summiyat bidzalika liistimalaha 'ala ad-du'a. Falmusalli la yanfaqqu 'an du'a'i ibadah aw thana'in aw talab. Summiya bidzalika, dinamakan salat tadi yaitu aqwal af'al makhsusatun bit muftatatun bit takbir muhtatamatun bit taslim, dinamakan tadi dikarenakan mencangkup di dalamnya doa. Fal musalli la yanfaqqu an du'ail ibadah, orang yang salat tidak lepas dari doa ibadah. Au sana atau pujian kepada Allah, au talab atau memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ini seseorang apabila ingin salatnya khusyuk, maka dia perhatikan dari bacaan-bacaan sholat yang dia ucapkan. Karena seseorang apabila dia mengetahui apa yang dia ucapkan, maka akan timbul dalam hatinya rasa khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang sholat yang dimulai dengan takbir, kemudian membaca doa istiftah. Doa istiftah di sini walaupun hukumnya sunnah, akan tetapi di dalamnya mengandung tolab permintaan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seseorang ketika membacanya itu harus tahu maknanya, harus tahu artinya. Karena ketika kita sholat, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita harus mengetahui apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sholat yang dimulai dengan doa istiftah, doa Abi Hurairah yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Allahumma naqqini min khatayaya kama yunaqqa thawbul abyadu min ad-danas. Allahumma ighsilni min khatayaya bil ma'i wal thalji wal barad. Di dalam doa istiftah itu mengandung doa yang sangat besar sekali. Permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dihapus dosanya. Allahumma ba'id, ya Allah jauhkanlah. Baini wa baina khotayaya, antara aku dengan dosa-dosaku. Kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib, sebagaimana engkau menjauhkan antara barat dan timur. Allahumma naqqini min khotayaya, ya Allah bersihkanlah dosa-dosaku. Kama yunaqqa thawbul abyadu min ad-danas, sebagaimana baju putih yang dibersihkan dari kotoran. Allahumma ighsilni min khatayaya, ya Allah cucilah dosaku, bersihkanlah dosaku. Bil ma'i wasalji wal barad, dengan air wasalji, dengan air salju, wal barad, dengan air dingin. Permintaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam salat, agar khusyuk dalam salat kita, kita pahami dalam doa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik ketika membaca doa istiftah, baik ketika ruku mengucapkan subhanarabbiyal azim, maha suci Allah yang maha agung. Baik ketika bangkit dari ruku, rabbana walakal hamdu. Baik ketika sujud, duduk di antara dua sujud, tahiyat dan juga lain sebagainya. Kita mengetahui makna di dalamnya. Karena doa seorang hamba itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qasamtu shalah baini wa bainal 'abdi nisfain. Aku bagi antara salatku dengan hambaku, qasamtu shalah baini, dibaginya salat seorang hamba denganku, nisfain, setengah-setengah. Idza qala 'abdi, apabila hambaku mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, hamadani 'abdi, telah memuji hambaku. Ketika seorang hamba mengucapkan arrahmanir rahim, dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, asna 'alayya 'abdi, telah memuji hambaku. Maliki yaumiddin, sampai dari akhir surat Al-Fatihah, itu semuanya dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika salat, jangan terburu-buru membaca Al-Fatihah dengan cepat sekali, alhamdulillah minarrahmanirrahim, akan tetapi bacalah dengan tartil. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, warattiril qur'ana tartila. Nabi alaihi salatu wasalam ketika membaca Al-Qur'an, beliau baca satu ayat satu ayat. Bahkan Nabi alaihi salatu wasalam ketika salat melewati ayat yang berkaitan tentang rahmat, beliau berhenti sejenak. Berdoa kepada Allah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala rahmatnya. Allahumma inni as'aluka min rahmatik. Dan Nabi alaihi salatu wasalam apabila melewati yang berkaitan tentang siksaan azab, Nabi berhenti sejenak, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala berlindung dari azabnya. Allahumma inni a'udzubika min adzabik. Ini yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasalam di dalam salatnya, memperhatikan ayat-ayat di dalamnya sehingga timbul rasa khusyuk seseorang ketika salatnya. Tayib. Falidzalika sumiyat salatan wa qad furidat lailatul Isra qabla al-hijrah khamsa salawat fil yawmi wal lailah bidukhuli awqatiha ala kulli muslim mukallaf. Dan diwajibkan ketika malam Isra sebelum hijrah khamsu salawat, yaitu lima waktu, fil yaumi wa laylah, dalam satu hari satu malam, bidukhuli awqatiha ala kulli muslim mukallafin, dengan masuknya waktu salat pada setiap muslim mukallaf. Apa itu mukallaf? Mukallaf yaitu akil baligh, berakal dan juga telah baligh. Ini maknanya mukallaf. Qala hafidhahullah ta'ala, qala ta'ala, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, ay mafruḍan fil awqati allati bayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqawlihi wa fi'lihi. Berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, bahwa sesungguhnya salat itu adalah kewajiban-kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Ai mafruḍah, itu diwajibkan, fil awqat, pada waktu-waktu, allati bayyanaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqaulihi, dengan ucapannya, wa fi'lihi, dan juga dengan perbuatannya. Sehingga waktu-waktu salat adalah merupakan syarat dari sahnya salat. Seseorang salatnya khusyuk, wudu, akan tetapi belum masuk waktu salat, maka tidak sah salatnya. Karena salat adalah merupakan waktu yang telah ditentukan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, kitaban mawquta. Yaitu yang telah ditentukan waktunya. Dan Nabi alaihi salatu wasalam telah menjelaskan waktu-waktu salat dengan perputaran alam. Yaitu ketika waktu salat subuh dengan terbitnya fajar. Dan telah diterangkan oleh Nabi alaihi wasallam seperti apa salat duhur ketika masuk zawal, waktu zawal, condong matahari. Salat asar yaitu ketika langkah seseorang, ketika bayangan seseorang semisalnya. Salat maghrib ketika matahari terbenam. Salat isya ketika telah hilang ufuk merah di awan. Sehingga waktu itu telah ditentukan semuanya. Sehingga muadzin senantiasa orang yang dipercaya, diberikan amanah untuk melaksanakan waktu sholat, jangan adzan yang belum waktu-waktu sholat. Karena muadzin adalah yang memegang amanah. Diterimanya sholat seseorang ketika sholat sudah dikumandangkan adzan. Dan pada waktunya. Sehingga apabila azan belum masuk waktunya, kemudian orang belum sholat, ya tidak sah sholatnya. Nah, karena semuanya telah ditentukan. Qala ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin hunafa wa yuqimus shalah. Berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma umiru, dan tidaklah mereka diperintahkan illa liya'budullah mukhlisina lahuddina hunafa. Kecuali untuk menyembah Allah subhanahu wa ta'ala dan memurnikan ketaatannya, wa yuqimus shalah, dan mendirikan salat. Wa qala ta'ala wa aqimus shalah, dan tegakkanlah salat, fi mawadhi'a katsiratin min kitabihil karim, di dalam banyak ayat disebutkan di dalam Al-Qur'an, sebagaimana tadi disebutkan sekitar 60 lebih ayat yang berkaitan tentang kewajiban melaksanakan salat. Wa qala ta'ala qul li ibadiyalladzina amanu yuqimus shalah, katakanlah kepada hamba-hambaku yang beriman untuk mendirikan salat. Wa qala subhanahu wa ta'ala fa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun wa lahul hamdu fis samawati wal ard ashiyan wa hina tudhhirun. Berfirman Allah subhanahu wa ta'ala, fasubhanallah, maha suci Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bertasbihlah kepada Allah, fasubhanallah, hina tumsuna, ketika kalian berada pada waktu petang, wahina tusbihun, dan ketika kalian berada di waktu subuh, walahul hamdu fis samawati wal ard, dan pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala di langit dan di bumi, asyian wahina tudhirun, dan di waktu kamu berada pada petang hari, wahina tudhirun, dan di waktu kamu berada di waktu duhur. Faman ata alaihi waktuha wa huwa baligun aqil wajabat alaihi illa haidun wa nufasa, maka apabila telah datang waktu salat, wa huwa balig aqil, dan dia sudah balig, dia sudah akil, wajibat alaih, maka wajib untuk melaksanakan sholat. Illa haidun wa nufasa, kecuali perempuan yang haid dan juga perempuan yang mengalami nifas. Fala tajibu alaihima, tidak ada kewajiban untuk melaksanakannya. Ini kepada haid dan nufasa. Wala yaqdiyaniha idha taharata ijma'an, dan tidak mengqadanya ketika mereka kedua-duanya sudah suci, ijma' para ulama. Wa man kana za'il al-aql binaumin aw ighma'in wa nahwihi wajaba 'alaihi al-qada hina yashu. Barang siapa ya zawal aql, hilang akalnya, binaumin, dengan tertidur, aw ighma', atau pingsan, ataupun yang lainnya, wajib alaihi al-qadha hina yashu, wajib untuk mengqadanya ketika dia ingat. Sebagaimana dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, man nasiya salatan falyusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang lupa dalam melaksanakan salat, maka salatlah ketika dia ingat. La kafarata laha ila dzalik, tidak ada kafarahnya kecuali langsung untuk melaksanakan salat. Hadis muttafaqun alaih. Wa qala ta'ala wa aqimish shalah li dzikri, dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Nah, keutamaan dalam melaksanakan salat yaitu seseorang akan selalu ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena panggilan salat adalah panggilan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika seseorang, ketika hari Jumat, ya ayyuhalladzina amanu idza du'iya idza nudiya alaihimus salam yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikumandangkan untuk melaksanakan salat Jumat, maka datangilah. Wadarul bai, dan tinggalkanlah jual beli. Karena panggilan Allah, karena panggilan salat adalah panggilan Allah. Hayya 'alas shalah, marilah kita salat. Sehingga seseorang yang ibadahnya hanya kepada Allah ta'abbulan lillah, ketika dia berada di mana saja, mendengar panggilan adzan hayya 'alas shalah, dia langsung mendatangi masjid, langsung melaksanakan sholat. Karena itu adalah panggilan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan untuk mengingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala sallallahu alaihi wa sallam, man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha, rawahul muslim. Barang siapa yang tertidur min salatin dari salat, aw nasiyaha atau lupa, falyusalliha idza dzakaraha, maka salatlah ketika dia ingat, rawahu muslim. Naam. Baik. Kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini insyaallah taala. Kita teruskan kembali pembahasan kita pada pertemuan berikutnya. Naktafi wa lahu subhanakallahumma bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.